Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan pada kesempatan kita kali ini kita masuk pada bab Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab apa yang datang tentang penjagaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid dan dicegahnya ataupun ditutupnya segala jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Jadi akan dibahas pada bab ini bagaimana Nabi SAW begitu menjaga, begitu melindungi urusan tauhid, sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam menutup segala kemungkinan atau menutup segala celah ataupun jalan yang hal itu bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini, wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Surah At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian, wahai segenap orang Arab, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Azizun alihi ma'anittum, terasa berat oleh beliau apa yang kalian merasakan beratnya. Ya. Jadi apa yang dirasakan kalian berat, beliau juga merasakannya. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Tamamul ayah, kesempurnaan ayat ini adalah, ya, kelanjutan ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum, nabi amat sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin beliau amat berkasih sayang. Surat Taubah ayat ke-128. Qala munasabatul babi li kitabit tauhid. Adapun kecocokan bab ini terhadap kitabut tauhid, annal musannif rahimahullahu lamma bayyana fil abwabis sabiqah syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam li janabit tauhid arada an yubayyana fi hadzal bab himayatahu al-khassah. Bahwa penulis rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau menerangkan pada bab-bab sebelumnya sesuatu yang di situ ada upaya dari penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid, beliau ingin menerangkan di bab ini penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap urusan tauhid secara khusus. Baik. Pada judul bab dikatakan babu maja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-mustafa huwa al-mukhtar. Al-mustafa adalah al-mukhtar. Ya, orang yang terpilih. Orang yang terpilih yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janab tauhid, janab ai janiba, ya sisi. Ja'akum, ya, telah datang pada kalian, kalian di sini, ya ma'syarul Arab, wahai sekalian orang-orang Arab. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alihi ma'anitum. Ja'akum, kum di sini, arah pembicaraannya adalah ma'syaral Arab. Ya, masyarakat ataupun orang-orang Arab. Min anfusikum ja'akum rasulum min anfusikum min jinsikum wa bilughatikum, dari jenis kalian dan dengan bahasa kalian juga, dari kalangan Arab, dengan bahasa Arab juga. Azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan, amat sangat terasa berat oleh beliau. Azizun alaihi, terasa amat berat oleh beliau. Jadi beliau juga ikut merasakan beratnya. Wa huwa khabarun muqaddamun. Azizun alaihi, ya, tinjauan bahasa Arabnya, ini adalah khabar yang didahulukan. Ya, dalam susunan bahasa Arab ada istilah al-mubtada al-khabar. Mubtada khabar. Secara susunan mubtada dulu yang disebutkan, baru kemudian khobar. Ya, adapun di sini khobar dulu yang disebutkan. Ya, sehingga dikatakan khobarun muqaddam. Azizun alaihi ma anitum ma yashuku alaikum wa yulhikul adza bikum min kufrin wa dhalalin wa qatrin wa asrin. Ma'anitum, yaitu ma yashuku alaikum, apa yang membuat kalian berat. Wa yulhikul adzabikum, yang gangguan menimpa kalian. Min kufrin, apakah gangguan berupa godaan untuk kufur kembali, dholal ataupun penyesatan, kesesatan, wa qatlin, ancaman pembunuhan, wa asrin, ancaman untuk ditawan. Wa ma wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar mubtada'un muakhkharun. Dan ma anitum ma di sini, wa ma dakhalat alaihi, dan apa yang masuk terhadapnya, ma anitum susunan setelahnya, fi ta'wili masdar, ini berada pada pentakwilan masdar, di mana susunan ini adalah mubtada'un muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Ya, tadi khobar muqaddam, sekarang mubtada muakhkhar. Ya, ada khobar yang didahulukan, ya kalau demikian mubtadanya diakhirkan. Insyaallah nanti pembahasan ini akan sampai pada waktunya insyaallah. Azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, haris ay syadidul hirs wa raghbati. Ya. Amat sangat mengharapkan sekali fi hidayatikum, untuk kalian mendapatkan hidayah. Wa husulin naf'i al-ajili wal-ajili lakum, dan sangat bersemangat sekali untuk kalian mendapatkan kemanfaatan, baik yang al-ajil yang itu segera ketika di dunia, ataupun yang nanti al-ajil di akhirat. Ya. Jadi ini di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kesemangatan yang luar biasa, semangat yang tinggi untuk umatnya ini mendapatkan hidayah. Ya, segala jalan beliau tempuh, tentunya jalan-jalan kebaikan, beliau upayakan, beliau maksimalkan, ya, agar umat mendapatkan, ya, hidayah. Ya. Bil mu'minina ay la bi ghairihim. Bil mu'minin, terhadap kaum mu'minin, ya, tidak kepada yang lainnya, ya, tidak kepada kaum musyrikin, tidak kepada kaum kafirin, ya. Ra'ufun rahim, ya. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Ra'ufun balighus syafaqah, rahimun balighur rahmah. Ya, amat belas kasihan. Ya, sangat merahmati. Begitu. Itulah sifatul mukminin, yang satu terhadap yang lainnya. Ya, mestinya demikian. Ya, saling belas kasih kepada mereka. Ya. Saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memusuhinya, ya, tidak berlaku keras atau kasar terhadap mereka, ya. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'nal ijmali lil ayah. Makna secara umum terhadap ayat ini, ayat ke-128 dari surat At-Taubah. Ya, makna secara umumnya, yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabilil imtinan annahu ba'atha fihim rasulan aziman min jinsihim wa bilughatihim. Allah Ta'ala menghabarkan kepada para hambanya dengan jalan, menghabarkan kepada mereka ini dengan jalan apa? Mengingatkan akan anugerah, ya, di mana Allah mengutus pada mereka hamba-hamba Allah ini seorang utusan yang agung, yang berasal dari jenis mereka sendiri, dan dengan bahasa mereka sendiri. Di mana sifat atau di antara sifat beliau alaihi salatu wasalam, yasyukku alaihi jiddan ma yasyukku alaihim. Ya. Beliau sangat merasakan berat sekali apa yang dirasakan berat oleh mereka. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim. Beliau akan merasakan sakit. Beliau akan merasakan tersakiti ketika apa? Kalian juga merasakan tersakiti. Ya. Syadidal hirsi ala hidayatihim wa husuli naf'i lahum. Beliau juga amat sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka dan sangat bersemangat pula agar mereka mendapatkan kemanfaatannya. Syadidu syafaqah warrahmah bil mu'minin khasah minhum. Dan beliau juga amat sangat belas kasih, sangat merahmati terhadap kaum mukminin secara khusus. Baik. Munasabatul ayati lil bab. Ya, kalau demikian apa sih kecocokan ayat ini dengan bab yang dibawakan oleh penulis? Ya. Ana hadhil awsaf al madhkurata fiha fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu anzara ummatahu wa hadzarahum 'ani syirki alladhi huwa a'dhamu dzunub. Bahwa sifat-sifat yang disebutkan pada ayat ini, yang semuanya itu pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat ini menuntut untuk beliau alaihi salatu wasallam memberikan peringatan terhadap umatnya, ya, dari yang namanya kesyirikan, di mana syirik ini adalah merupakan a'zhamuz dzunub, sebesar-besarnya dosa. Li'anna hadza huwal maqsudul a'zham fi risalatihi, dikarenakan inilah maksud yang besar, ya, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwahkan tauhid sekaligus sebaliknya apa? Memperingatkan syirik. Ya. Misi, tugas tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan rasul, ya, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kalimatut tauhid di muka bumi ini. Ma yustafadu minal ayah, apa saja yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Di sini beliau hafizahullah membawakan 5 faedah, ya, yang tidak menutup kemungkinan di sana masih banyak faedah yang lain. Namun beliau mencukupkan menyebutkan 5 di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kullat tariqin yufdi biha ilaihi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau telah memperingatkan umatnya dari yang namanya kesyirikan. Dan juga beliau sungguh telah menjauhkan umatnya dari kesyirikan ini. Dan juga beliau menutup, ya, kalau boleh ditambah, menutup dengan serapat-rapatnya segala jalan atau segala kemungkinan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ditutup rapat-rapat. Diputus, disumpel, ya, agar umatnya tidak mendekat ke yang namanya kesyirikan. Ya, tentunya kita merasakan, kita bisa melihat yang seperti ini, ya, dalam hadis-hadisnya yang mulia ataupun dari amaliyah beliau alaihi salatu wasallam, praktek yang beliau terapkan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana ya, para sahabat beliau alaihi salatu wasalam ya, dalam menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terlihat itu. Ya. Sangat berupayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjauhkan umatnya dari yang namanya kesyirikan. Baik. Yang kedua, at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunihi minhum. Peringatan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan diutusnya rasul yang mulia ini kepada mereka, dan keadaan atau kondisi rasul tersebut dari kalangan mereka sendiri. Ya, nikmat yang besar. Ya. Apalagi di antara sifat-sifat rasul yang pada waktu itu akan diutus, mereka sudah tahu ciri-cirinya. Ya, akan muncul dari kabilah mana. Ya, sehingga sebagian mereka ya menunggu kehadiran rasul ini ya, dari bangsa Arab dengan bahasa Arab. Tentunya ketika rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka dari kalangan mereka sendiri dengan bahasa mereka sendiri, akan lebih dipahami apa yang beliau akan sampaikan kepada mereka. Ya. Maka dalam ayat ini mengandung apa? Tanbih. Peringatan bagi mereka akan besarnya nikmat Allah yang telah Allah turunkan kepada mereka. Ya. Untuk selalu diingat anugerah yang besar. Baik. Yang ketiga, madhu nasabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min sumimil arab wa asyrafihim baitan wa nasaban. Ya. Terpujinya nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dari kalangan Arab yang terpilih, yang paling mulianya. Ya, dari bangsa yang mulia, keturunan yang mulia, Quraisy, ya. Ya, kabilah-kabilah yang lain dari kabilah bangsa Arab, ya memuliakan suku ini, Quraisy. Sudah masyhur termasuk dari suku yang mulia. Ya. Taib. Yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Dalam ayat ini ada apa? Penerangan. Belas kasihnya beliau, rahmatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mu'minin, ya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang terakhir, fiha dalilun ala hilzatihi wa syiddatihi 'alal kuffari wal munafikin. Ya, maka pada ayat ini pula mengandung dalil. Ya, kalau dikatakan terhadap kaum mukminin belas kasih, maka sebaliknya terhadap orang-orang kafir munafik beliau tegas, sangat memusuhi. Ya. Baik. Qala rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid dalam bab ini berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abdurrahman bin Sohr, di antara nama yang masyhur Abdurrahman bin Sohr. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, bukan dijadikan rumah itu jadi kuburan, bukan ya. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nanti akan dijelaskan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan pula kalian jadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Tempat yang selalu kalian kunjungi secara rutin. Baik mungkin mingguan, bulanan, tahunan, dan juga akan diterangkan nanti insyaallah. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian terhadapku. Fa inna solatakum, karena sungguh solawat yang kalian sampaikan, yang kalian ucapkan, tabluhuni, akan sampai kepadaku. Haitsu kuntum, dimanapun kalian bersolawat, ya. Tidak harus di samping kuburan beliau. Ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan para perawi di sini perawinya semuanya thiqat, terpercaya, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Dijadikan sebagai pegangan kita untuk berdalih dengannya. Dalam kitab Shahihul Jami', Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ya, Shahahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, yani Asy-Syaikh Shalih Fauzan menerangkan tentang riwayat ini, la taj'alu buyutakum kuburo, la tu'attiluha min sholatin nafilati waddu'ai wal qiraati fatakuna bimanzilatil kubur. Jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari untuk dikerjakan sholat-sholat sunnah di situ. Jangan pula dikosongkan dari untuk dipanjatkan doa di rumah itu, dan juga al-qiraah, pembacaan terhadap Al-Quran. Fatakuna bimanziratil kubur. Ya, kalau dikosongkan dari hal ini semua, ya maka menjadilah rumah yang kalian tinggali seperti apa? Kuburan. Walaupun, ya kalau kuburan kan sepi, walaupun rumahnya apa? Full dangdutan misalnya. Ya, apalagi yang lainnya lah, banyak. Walaupun setiap malam dihadirkan kawan-kawan gitaran, apalagi ya beraneka ragam macam kesibukan yang kelihatannya itu meriah, bersuara, tapi pada hakikatnya bila tidak dikerjakan salat sunnah, doa di situ, ya, bacaan Al-Quran di situ, seperti apa? Kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, wala taj'alu qabri 'idan. Al-'id ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. Ay la tattakhidhu qabri mahalla ijtima'in tataraddaduna ilaihi wa ta'tadunahu lis-salati wad-du'a'i wa ghairi dzalik. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id di sini maksudnya apa? Id adalah sesuatu yang ya diulangi kedatangannya ke situ. Diulangi untuk memaksudkan ke situ. Baik. Yang berkaitan dengan zaman maupun berkaitan dengan makan tempat. Eid. Ini kalau Eid. Terus maksud dari hadis Nabi bagaimana? La tattakhidhu qabri mahalla ijtima'in, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk berkumpul. Tataraddaduna ilaihi, yang kalian berbolak-balik mondar-mandir ke kuburanku. Wa ta'tadunahu lis-salati wad-du'a'i wa ghairi dzalik, dan membiasakan di kuburanku itu untuk ditegakkan sholat di situ, untuk dipanjatkan doa di situ, dan yang lainnya. Ya. Mau Jumat Kliwon kah itu, ataupun Rebo Pahing kah itu, ataupun yang lainnya. Jangan kalian berlakukan kuburanku seperti itu. Fa inna salatakum tabluhuni haitsu kuntum, karena sungguh selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian menyampaikan selawat, mengucapkan selawat akan sampai kepadaku. Ya. Artinya apa? Ai ma yanaluni minkum minas-salati yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri. Apa yang diterima oleh saya dari kalian dari sholawat, sebetulnya itu diperoleh, didapatkan, baik kalian dekat ataupun jauh dari kuburanku. Sehingga penekanannya apa? Fala hajata bikum ilal maji'i ilaihi wa taraddudi alaihi. Sehingga tidak ada kebutuhan. Ya. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk kalian ini mendatangi kuburanku dan untuk berbolak-balik ke kuburanku. Ya, mau kemana kok setiap malam Jumat kalian ke kuburan Nabi? Ah, mau menyampaikan sholawat. Gak perlu kayak gitu. Ya. La hajatabikum ilal maji ilaihi wa taradduti alaihi. Al-makna al-ijmalil hadith. Makna secara umum terhadap hadith yang mulia ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyuti min salatin nafilati fiha wa du'ai wa qiraatil qur'ani fatakunu bi manzilatil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengkosongkan rumah-rumah dari ditegakkan salat sunnah padanya, dikosongkan dari untuk dipanjatkan doa di dalamnya, dikosongkan dari untuk dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kalau dikosongkan dari semua ini, fatakun bimanzilatil kubur, maka kondisi rumah itu seperti apa? Keadaan kuburan. Li'annan nahya anis sholati indal kubur kottaqorroro indahum. Ya. Karena larangan untuk sholat di sisi kuburan itu merupakan sesuatu yang sudah jelas di sisi mereka kaum mukminin. Sholat di sisi kuburan itu sudah sangat jelas larangannya. Fanahahum an yaj'alu buyutahum kadzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menjadikan rumah-rumah mereka itu seperti apa? Seperti kuburan. Wa naha an taqrari ziyarati qabrihi wal ijtima'i indahu ala wajhin mu'tadin li ajli du'a wat taqarrub. Dan juga beliau melarang untuk diulang-ulangi berziarah kepada kuburan beliau dan berkumpul di sisinya dengan cara apa? Mu'tad. Ya. Dijadikan sebagai hal yang apa namanya? Kebiasaan, dirutinkan. Ya, untuk karena doakah itu ataupun bertakarub di kuburan beliau. Ya, belum melarang hal ini. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena yang demikian ini merupakan wasilah, ya, sesuatu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wa amara bil iktifai an dzalika bi kasrati sholati wassalami alaihi fi ayyi makanin minal ard. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukupkan dari yang seperti ini dengan cara apa? Memperbanyak sholawat dan salam di tempat manapun dari muka bumi ini. Li anna dzalika yabluhuhu minal qaribi wal ba'idi ala haddin sawa. Karena sholawat yang diucapkan akan sampai kepada beliau, baik orang tersebut dekat dengan kuburan beliau ataupun jauh, sama saja, baik dekat maupun jauh akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hajata ilan tiabi qabrihi, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mendatangi berbolak-balik ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat, untuk memanjatkan doa ataupun yang lainnya. Baik. Wallahu ta'ala miswab. Ya, dikarenakan sudah masuk waktu sholat isya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan penerangan ini dalam kesempatan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.